إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله saudaraku kaum muslimin yang saya hormati puji syukur hanya miliknya Allah Azza wa Jalla dialah satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari seluruh makhluknya. Karena tidak ada sekecil apapun dari nikmat yang dibutuhkan di dalam hidup, melainkan semuanya anugerah dari Allah Jalla Subhanah. Segala hajat di dalam hidup ini Allah Azza wa Jalla yang memenuhinya. Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan tidaklah kalian berada dalam sebuah nikmat kecuali datang dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Jalla wa Ala yang memberikan nikmat, maka dia pula yang berhak untuk menahannya dari seseorang. Karena datangnya nikmat dari Allahu Jalla Subhanah, maka dialah yang berhak untuk mencabut dari siapapun yang Allah kehendaki. Bila Allahu Azza wa Jalla ingin mencabut sebuah nikmat, Allahu Jalla wa Ala tidak akan berbuat zalim kepada hamba tersebut. Namun tercabutnya nikmat dari seorang hamba karena hamba itulah yang ingin melepaskan nikmat tersebut. Maka tidak ada pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya gampang dan mudah nikmat itu dicabut oleh pemberinya, yaitu Allahu Jalla wa Ala, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa itu merupakan penyebab yang pertama karenanya lah Allahu Jalla wa Ala mencabut nikmat tersebut. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, kita harus mengetahui dan menyadari sesungguhnya nikmat yang paling besar di dalam hidup ini, kita harus memahami dan mengetahui nikmat apakah yang paling berharga di dalam hidup ini yang kita harus jaga, yang kita harus pelihara, yang kita harus lindungi dan pertahankan. Itulah dia nikmat iman kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah dia nikmat Islam. Itulah dia nikmat mengikuti langkah dan petuah serta petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang satu ini dan yang paling mahal harganya di dalam hidup dari nikmat-nikmat yang lain, Allah Jalla wa'ala tidak memberikannya kepada semua pihak. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala memilih, Allah Jalla wa'ala memilah siapa dari hamba-hambanya yang berhak untuk memperoleh nikmat yang agung dan besar ini. Barakallahu fikum. Sepanjang sejarah manusia yang akan bisa menjadi bukti di dalam hidup kita bahwa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling berharga Allah Jalla wa Ala memberikannya kepada pilihan-pilihannya. Barakallahu fi. Segenap saudaraku kaum muslimin, mungkin kalau kita memberikan pilihan di belakang pilihan Allah Jalla wa Ala atau di depan pilihan Allah Jalla wa Ala, kita akan mengatakan, kenapa Allah Jalla wa Ala tidak memberikan hadiah dan nikmat besar ini kepada keluarga dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kalau pilihan kita itu lebih, barakallahu fikum, atau di depan pilihan Allah Jalla Subhanahu. Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan beban derita yang besar di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi tokoh dan pimpinan kekufuran yang pertama kali menghadang dakwah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga-keluarga dekat beliau alaihi salatu wassalam. Kalau sekiranya barakallahu fikum pilihan kita itu boleh diletakkan di depan pilihan Allah Jalla Subhanah, maka kita akan memilih yang untuk mendapatkan pertama kali hidayah atau nikmat ini adalah jagoan-jagoan kafir Quraisy. Namun pilihan Allah Jalla wa'ala tidak demikian, saudaraku kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala memilih dari kalangan fakir dan miskin. Allah Jalla wa'ala memilih dari kalangan budak piaraan yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan manusia. Bahkan mereka lebih rendah dari binatang-binatang ternak di saat itu. Allah Jalla wa'ala memilih mereka untuk mendapatkan nikmat yang agung dan besar ini, segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, setelah Allah Jalla wa'ala memberikan kita nikmat yang besar di dalam hidup ini, mari kita jaga, mari kita pertahankan, mari kita lindungi dan kita bentengi nikmat ini. Jangan ada dunia datang menghampirinya lalu kemudian kita tidak punya kekuatan lagi untuk memegang prinsip dari agama kita yang agung dan mulia, yang menjadikan pengikutnya itu orang-orang yang mulia hidupnya, orang yang terhormat dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan ada dunia datang untuk meruntuhkan dan menghancurkan nikmat yang besar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, mari kita mencari jalan dan cara untuk kemudian kita mendapatkan perlindungan. Lalu dengan perlindungan ini, kita bisa melindungi nikmat yang besar ini di dalam hidup. Segenap saudaraku kaum muslimin, orang yang akan tampil mampu melindungi dan menjaga nikmat ini adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang mendapatkan siraman rahmat Allah Jalla wa'ala. Orang yang mendapatkan taburan cinta dan kasih dari Allah Jalla wa'ala. Dialah yang akan sanggup untuk melindungi nikmat besar yang Allah berikan di dalam hidup ini. Dialah yang akan mampu untuk menjaga dan membentengi nikmat yang besar dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh cintanya Allah Jalla wa'ala, untuk memperoleh kasih sayang Allah Jalla wa'ala, memperoleh bantuan dan pertolongannya dengan kekuatan besar dari Allah Jalla wa'ala. Kita mampu untuk menjaga nikmat ini. Kita mampu untuk melindungi hidayah ini. Kita mampu untuk membentenginya. Allah Azza wa Jalla menyinggungnya di dalam sebuah firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Jalla wa Ala memberikan sebuah langkah dan cara untuk kemudian kita bisa melindungi nikmat yang besar ini. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, perintah Allah Jalla wa'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Jalla fi'ulah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah kalian mengikutiku, dengarkan ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disinilah kekuatan, disinilah benteng, disinilah pagar, disinilah kemenangan dan cinta Allah Jalla wa'ala. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mencintai kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, napak tilas Nabiyuna sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam di dalam perjalanan agama dan dakwah Allah Jalla wa'ala, napak tilas yang suci, napak tilas yang bersih dari kekeliruan, dari kesalahan, napak tilas yang maksum, terbebas dari kesalahan dan kekeliruan segenap saudaraku kaum muslimin. Maka siapapun yang mencoba untuk kemudian meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hidup ini, tampil untuk meneladani, tampil untuk mencontohi segala apa yang beliau praktikkan dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam semua sendi-sendi agama, dia jaga dan perhatikan, itulah dia yang akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Jalla wa'ala, turunnya bantuan Allah Jalla subhanah, turunnya kasih sayang Allah Jalla wa'ala, menyapa rahmat Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Dengan semua kekuatan yang turun dari Allah, kita akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan nikmat yang besar ini, mempertahankan anugerah yang agung dan mulia ini, nikmat berjalan di atas agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, kita tidak akan mungkin menyerahkan agama kita ini karena hanya secuil dunia, barakallahu fikum. Kita tidak akan mungkin melelang keyakinan kita ini disebabkan karena teman kita yang membawa 1% dunia, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan membiarkan nikmat ini lepas dari diri kita disebabkan karena banyak orang yang setuju dengan kita, rahimani wa rahimakumullah. Abadan dia akan pertahankan, dia akan lindungi nikmat ini, karena inilah yang menjadikan dia orang yang paling berbahagia di dalam hidup, dan akan menjadi orang yang paling berbahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita melihat apa berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengikuti napak tilas yang suci ini, kita akan terselamatkan dari berbagai macam bentuk perselisihan di dalam hidup. Kita akan terbebaskan dari berbagai manuver-manuver iblis dan syaitan yang mengajak untuk keluar dari syariat Allah Jalla wa'ala. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ كتى نبينا عليه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang kemudian hidup sepeninggalku akan menyaksikan perbedaan dan perselisihan yang banyak. Maukah ya Abdullah engkau ingin keluar atau keluar dari perselisihan itu? Maukah engkau ingin lepas? Maukah engkau ingin selamat dari bendera perpecahan dan perselisihan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan langkah yang tepat dan konkret untuk engkau bisa selamat, bisa bebas dari segala macam bentuk perselisihan, perbedaan. Maka hendaklah kalian kembali mengikuti langkahku, kembali meniti jejakku, kembali mengikuti jalan khulafa'ur rasyidun. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah kalian kembali kepada jalanku, peganglah dia dengan erat, karena ujian dan cobaan di dalamnya adalah sungguh amat sangat besar. Barakallahu fikum. Ujian dan cobaan padanya sungguh amat sangat tinggi. Untuk kemudian kita ingin selamat, jangan sampai kita memegangnya dengan lemah. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Kita punya gigi seri, kita punya gigi taring. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengingatkan, gigitlah tuntunan beliau, gigitlah bimbingan beliau dengan gigi geraham engkau. Karena barakallahu fikum, gigitan gigi geraham itu adalah gigitan yang lebih kuat dari gigitan gigi yang lain, agar kita jangan gampang dan jangan mudah untuk kemudian melepas tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya Abdullah, jikalau engkau ingin mendapatkan bantuan dari Allah, jikalau engkau ingin keselamatan dari Allah Jalla wa'ala, bantulah agamanya, bantulah sunnahnya, bantulah kebenaran yang datang dari Allah Jalla subhanah. Jangan lecehkan, jangan anggap enteng dan remeh. Inilah yang akan menyelamatkan engkau di dunia sebelum di alam barzah dan alam akhirat kelak. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang yang siap kembali kepada kebenaran, dan kemudian semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang yang mau menjunjung dan memuliakan kebenaran sampai Allah Jalla wa'ala mengambil kita. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, pada khutbah kedua kali ini saya mengingatkan bahwa termasuk dari perkara besar yang dengannya dengan gampang dan mudah nikmat besar ini dicabut oleh Allah Jalla Subhanahu, karena kita melakukan dosa dan kemaksiatan, meremehkan dosa-dosa Apakah yang kita remehkan itu adalah dosa kecil, dosa besar, ataupun yang kita remehkan itu dosa kecil? Sungguh barakallahu fikum, dosa dan kemaksiatan yang diperbuat, walaupun dia dalam keadaan sembunyi dan sunyi, akan terlihat nampak mazallah, kehinaan pada dirinya sendiri. Termasuk sesuatu yang keliru. Seseorang mengatakan bahwa dosa ini tidak ada bekasnya pada dirinya, padahal dia masih hidup di dunia. Dan dia tidak sadar suatu ketika dosa dan kemaksiatan itu akan terlihat nampak pada dirinya. Dosa yang 40 tahun dia kerjakan dulu belum bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus benar-benar menyadari, jangan sampai nikmat besar ini dicabut oleh pemberinya, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Kalau nikmat ini dicabut oleh pemberinya, akankah ada orang lain yang akan bisa memberikan hidayah padamu? Sama sekali tidak mungkin ada, barakallahu fikum. Maka saya tutup dengan ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibawakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "U'budullaha ka'annakum taraunahu." Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kalian melihat Allah Jalla wa Ala. "Wa'iddu anfusakum fil mauta." Anggap dan hitung dirimu ini dalam barisan orang-orang yang akan meninggal dunia atau mati. Hitung dirimu sendiri. "Wa'lamu." Ketahuilah oleh kalian, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Annal khaira la yabla." Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan usang. "Wa annal ithma la yunsa." Dan dosa itu tidak akan dilupakan, barakallahu fikum. Anda melakukan dosa besar, engkau tahu yang kau maksiati Allah Jalla wa'ala. Tatkala engkau melakukan dosa kecil, juga yang sedang engkau maksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap bahwa dosa yang engkau lakukan itu lalu kemudian dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sama sekali. Maka sebelum datang perhitungan di hadapan Allah Jalla wa'ala, mari kita kembali membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Jangan sampai nikmat Islam ini, nikmat berjalan di atas sunnah ini, dicabut sedikit demi sedikit. Kita tidak menduga dan merasa kalau itu merupakan akibat dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'a, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.